terjadi. Apa yang ku banggakan kini tinggal cerita. Kau uji aku, sekilas aku rasa tak kuasa. Namun ku sadari dan aku mengerti, ku serahkan padamu. Takkan aku bertanya mengapa harus terjadi, karena aku yakini tak ada beban tanpa bunda. Kau uji aku karena ku bisa melewatinya. Ini yang terbaik bagi hidupku, semua hanya ujian. Biarkan aku